Semuanya saya bersuka kita berikan sorak sorai kemuliaan bagi Tuhan. Dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorai, katakan, mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Amin. Mari bersama kita tanggalkan satu simfoni.